hamba bersujud. Allah nuansa suci firman-Mu penuntun jalan hidupku. Hamba telah rela seluruh abdi hanya untuk-Mu. Allah, ya mintaku agar Kau angkat derita Muslim di Bosnia. Tunjukkan mereka jalan ke hidup bahagia. Ya Allah Tuhanku, hantarkan pintaku agar Kau angkat derita Muslim di Bosnia. Tunjukkan mereka jalan kedamaian agar